السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تبيسا yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, al-muadzin yang mengingatkan kita dan memanggil kita untuk datang menemui Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita sebentar tadi dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Taala, Allahu Azza wa Jal, merupakan perjumpaan yang walaupun perjumpaan terakhir, macam yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, sallu salatal muwaddi'. Maksudnya apa? Sallu salatal muwaddi', Nabi kata, solatlah kalian sebagaimana solat orang yang dah nak berpisah daripada dunia ini. Dan kita pun tak pasti bila kita akan berpisah daripada dunia ini. Jadi Nabi selalu pesan pada sahabat, perfect, sempurnakan, jadikan solat itu itqan, sesempurna yang mungkin. Kerana mungkin itu atau ini atau sebentar tadi adalah solat yang terakhir buat kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala sentiasa mengurniakan khusyuk pada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala yang merupakan kunci kejayaan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam solat mereka. Seterusnya tuan imam, yang tadi membawa kita menelusuri firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ali Imran, yang mulanya Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan qul. Kita pun tahu sekian banyak surah dan ayat dalam Al-Quran yang bermula dengan qul. Ke dalam ayat tadi apa dia kata Allah Subhanahu wa Taala? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, ini selain daripada Allah mengajarkan kita berdoa, yang memang dalam Al-Quran begitu banyak doa-doa yang Allah ajarkan pada kita untuk kita berdoa kepadanya, minta kepadanya. Dalam ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad, ajarkan pada umatmu, ajarkan pada manusia, Allahumma malikal mulki, bagimu ya Allah kerajaan, kekuasaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan, kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kekuasaan itu tadi daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau memberikan kehinaan wal iyadzu billah pada sesiapa yang engkau kehendaki. Again penghujungnya, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Padamu segala kebaikan, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mudah-mudahan ayat ini memberikan kefahaman, understanding pada kita, baik di kalangan penguasa mahupun apabila kita hendak mengangkat penguasa bagi mentadbir, mengurus tadbir urusan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Taala jualah yang mengajarkan kita tata caranya, kaifiat. Dan ingatlah, sesungguhnya kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari itu, mereka yang berkuasa. Dan mereka yang mengangkat orang yang berkuasa ini mesti mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu memilih orang-orang yang saleh untuk memegang kekuasaan itu tadi, agar kita sekalian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada penghujung bulan Jumadil Ula. Walaupun April baru bermula, kita sudah acap kali mengingatkan, tinggalkan kerja bid'ah April Fool itu tadi. Kerana fool itu means foolish, memperbodohkan umat Islam. Dalam sejarah yang kita pun sedia maklum, apabila tumbangnya Cordoba, tumbangnya kerajaan Islam di Cordoba di Spanyol, maka peristiwa April Fool yang sangat menyedihkan itu, yang tidak sepatutnya diikuti kerja bid'ah itu tadi oleh anak-anak cucu orang Islam. Jadi biarpun April baru bermula, Jumadil Ula sudah berada di penghujungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, baik di penghujung Jumadil Ula maupun di bulan baru Jumadil Akhir, hatta seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang kita baca bersama sebentar tadi, ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah kita teruskan perbincangan kita daripada perbincangan ilmiah, al-i'jazul ilmi, perbincangan ilmiah yang kita ambil daripada Al-Quran mahupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita lihat tajuk yang simple, yang terpanggil back to basic, yang sudah biasa mungkin kita dengar. Dan tajuk ini sudah tentu dibincangkan dalam mukaddimah, permulaan ilmu fiqh, dalam kitab-kitab fiqh, dalam mazhab apa sekalipun, Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya bermula dengan babut taharah, kitabut taharah, iaitu soal taharah, soal bersuci. Yang mana perkataan taharah ini dia lebih mencakupi penjelasannya, pengertiannya daripada perkataan nadhafah. Nadhafah yang selalu kita dengar, an-nadhafatu minal iman. Ada orang nyatakan an-nadhafatu minal iman itu hadis. Itu tidak betul. Sebab Nabi tidak pernah berkata, sebagaimana telah diteliti oleh para ilmuwan hadis, Nabi tak pernah kata an-nadhafatu minal iman. Jadi kita tak boleh kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman. Itu tidak betul dari segi periwayatan, kerana kita mendakwa sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nadhafatu minal iman itu konsepnya betul. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Cuma bila kita sandarkan qala Rasulullah, itu tak betul. Nabi tidak pernah berkata an-nadhafatu minal iman. Hadis itu hadis maudhu. Cuma pelbagai hadis yang lebih menjelaskan lagi, yang sebab itu kita sebut tadi, perkataan taharah itu lebih luas ruang lingkupnya, lebih mencakupi daripada perkataan nadhafah. Baik, kita ambil hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang ini tuan-tuan pun biasa dengar dan mungkin sudah biasa dipelajari dalam hadis 40 matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya berbunyi, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya'un, wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayk, kullun nasi yaghdu fabay'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Itu hadis yang pertama, yang maksudnya at-tuhuru syatrul iman. Perkataan tuhur itu membawa maksud bersuci. Nanti kita huraikan serba sedikit dari sudut bahasanya tuhuru, daripada kata terbitan. Ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman, kata Nabi. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Artinya orang beriman, ya, Nabi nak sebut di sini, orang beriman dia senantiasa digesa untuk berada dalam keadaan suci, untuk senantiasa bersuci. Jangan sampai membiarkan dirinya dalam janabah. Sebab itu Nabi mengingatkan bagi wanita yang keuzuran, bila dia sudah tahu tamat tempoh keuzuran dia, habis darah haid dia, maka hendaklah dia bersegera, jangan dia menangguh-nangguhkan untuk mandi ghuslul janabah, untuk dia mandi janabah. Jadi Nabi kata at-tuhuru syatrul iman, separuh daripada iman itu adalah bersuci. Kemudian Nabi jelaskan lagi, walhamdulillahi tamla'ul mizan, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah itu memenuhi timbangan. Seterusnya yang ketiga, subhanallah walhamdulillah, mengucapkan subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah itu, kedua-duanya itu kata Nabi, ataupun rangkuman daripada subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi kiasannya, perbandingannya, pahala, ganjarannya yang didapatkan oleh orang yang melanggengkan, membiasakan dirinya menyebutkan subhanallah dan alhamdulillah itu, pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Menunjukkan Nabi nak berkongsi dengan kita betapa besarnya ganjaran mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Seterusnya, wassalatu nur, salat itu, salat yang didirikan, sama ada salat yang fardu mahupun salat yang sunat, tahajudnya, kemudian salat-salat rawatibnya, salat duhanya, salat witirnya, itu adalah nur, cahaya. Wassadaqatu burhan, manakala sadaqah itu burhan. Burhan, ada orang nama burhanuddin, iaitu suatu bukti bahawa kita ini beragama, kita ini mengamalkan ajaran Islam yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktinya adalah dengan bersedekah. Dan konsep sedekah itu telah pun kita bincangkan sedikit sebanyak dalam bab apa, dalam bab sendi anggota tempoh hari, bukan saja pada harta benda wang ringgit, tapi pada gerak-geri kita, aktiviti yang kita lakukan dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sedekah. Dan kemudian wassabru dhiya, sabar itu adalah merupakan cahaya, cahaya yang dapat menggembirakan, menerangi kehidupan walaupun dalam keadaan diuji, diberikan musibah, tapi kerana ada kesabaran maka sabar itu menjadi dhiya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka, dan seterusnya Nabi berpesan Quran itu dia jadi dua, sama ada Qur'anu hujjatun laka, Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, artinya membela mu. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadaruskan bersama, yang kita pelajari bersama, yang kita kaji isi kandungannya, yang kita ambil pengajaran daripadanya dan kita amalkan, dan seterusnya bagi penggubal dasar, dia gunakan Al-Quran tadi untuk menentukan dasar-dasar yang hendak digubal dan ditentukan. Dan bagi penguasa, dia memastikan bahawa Al-Quran itu tadi menjadi sumber rujukannya, itu akan jadi hujjatun laka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi pembela. Ya Allah, si fulan telah membaca Al-Quran. Ya Allah, si fulan ini masa dia berkuasa, dia merujuk kepada Al-Quran. Tapi sebaliknya kata Nabi, au alaika, atau Al-Quran ini akan menjadi hujah ke atas kita. Nanti Al-Quran, ya Allah, ketika di dunia dia tidak memperdulikan aku, ignore, simpan aku dalam rak sampai berabuk. Ya Allah, ketika di dunia, semasa dia menggubal dasar dan sebagainya, dia meninggalkan saja, dia ambil benda yang lain dan dia tolak mentah-mentah Al-Quran. Itu kata Nabi, au alaika, di akhirat nanti. Kemudian Nabi membuat konklusi dalam hadis ini, kullun nasi yaghdu, setiap manusia ni, yaghdu ni maknanya berpagi-pagi, dia bangun pagi-pagi Ya. Fabai'un nafs, maka dia berurus niaga. Dia mengurus niagakan dirinya. Maknanya modal dia tu. Ya. Macam orang BSKL ada saham. Ya. Jadi modalnya Nabi nak sebut di sini, setiap insan itu dia berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa taala, famu'tiquha aw mubiquha. Maksudnya sama ada dia berjaya membebaskan dirinya daripada kemurkaan Allah pada setiap tindak tanduknya pada hari-hari yang dilaluinya, ya, ataupun sebaliknya kalau dia tersalah langkah, ya, dia tidak turut apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia terbelenggu dalam kemurkaan Allah wal-iyadzubillah. Jadi ya, hadis ini tadi dimulakan dengan ucapan Nabi At-Tuhuru Syatrul Iman, bersuci. Baik, kita ambil hadis yang dikeluarkan, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Abu Malik Al-Ash'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ini Nabi lebih spesifik. Kalau kata taharah itu okey, dia luas bidang perbincangannya. Pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, dalam sunannya, Nabi memulakan ucapannya dengan isbaghul wudu'i syatrul iman. Dia yang lain-lain tadi sama, cuma intro dia tu lain. Beza dengan yang pertama tadi at-tuhur, Nabi sebut in general, secara umum. Yang ini Nabi spesifikkan. Apa dia kata Nabi? Isbaghul wudu'i syatrul iman. Maksud isbaghul wudu' ini ialah menyempurnakan wudu'. Bukan wudu' yang ala kadar. Bukan wuduk yang sekadar ambil wajib, lepaskan wajib. Tapi wuduk sebagaimana yang awalnya, yang awalnya Jibril alaihi salatu wasalam turun ke bumi, turun ke Makkah al-Mukarramah, kemudian menghentakkan tumitnya, maka keluarlah, terpancar mata air. Daripada mata air itu Jibril menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiat wudu yang sempurna. Mula dengan berkumur-kumur, kemudian masukkan al-madmadah wal istinshaq. Yang bagi setengah orang ini sunat, tinggal ya sebab nak cepat. Tapi Jibril menunjukkan pada Rasulullah bahawa solat itu mesti ada wudu. La salata liman la wudu'a lah, Nabi sebut begitu. Dan hadis ini pun tuan-tuan pelajari dalam babul fiqh, dalam kitab fiqh. Cuma nak ambil bab mu'jizat ilmiah pada bersuci dan pada bab wudu' ini tadi secara spesifik. Jadi Nabi sebut menyempurnakan wudu' itu adalah separuh daripada iman. Kenapa Nabi sebut menyempurnakan wudu'? Kerana kalau kita tidak berhadas besar, maka untuk menjadikan kita bebas daripada hadasil asghar, apa kita buat? Nawaitu raf'al hadasil asghar, iaitu dengan kita berwudu. Sebab itu Nabi sebut isbaghul wudu isyatrul iman, menyempurnakan wudu itu adalah separuh daripada iman. Dalam keadaan kita dikurniakan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jagaan iman dari segi fizikalnya, dari segi luarannya, ialah dengan kita berwudu. Ada orang dia bagi alasan. Dia kata dia banyak simpanan gas dalam badan. Kejap-kejap dia nak kena keluarkanlah gas tadi. Jadi kalau wudu membasah kuyup. Kita nak tekankan di sini dari segi mukjizatnya, dengan kita berwudu. Dengan kita wuduk ni bukan sahaja simbah air, tapi dia sebutkan isbaghul wuduk, Nabi kata. Dan Nabi pun ditunjukkan tata caranya tadi dalam cerita Jibril tadi. Mula-mula sekali Jibril mengajarkan Nabi SAW kaifiat wuduk dengan sempurna, dengan teliti, termasuk sunat-sunatnya, dan kemudian doa selepas wuduk itu tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Jadi daripada situ sebenarnya bila kita memicit atau menyapu air pada anggota tubuh badan, ianya merupakan salah satu daripada rawatan luaran. Kalau orang bercakap tentang apa, refleksologi, picit bahagian apa, bahagian-bahagian apa, titik-titik tertentu pada tapak kaki dan juga tapak tangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan nafikan tu refleksologi, kita pun pergi refleksologi, why not, tapi jangan kita kesampingkan perkara atau kaifiat wuduk itu sendiri kerana dia ada fadilatnya, ada kelebihan dia. Ya, insya-Allah dengan kita dengan kita melazimkan diri kita dengan wuduk ini tadi, ianya merupakan salah satu daripada ya syifa atau sumber rawatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit itu ada dawa, ada ubatnya, ada penawarnya. Dan dengan kita melakukan wudu ini yang walaupun kita lakukannya dalam bentuk, dalam hukumnya sunat. Sunat bila mana? Bila kita tidak hendak mendirikan solat. Pada keadaan biasa, bukan dalam waktu solat, wudu, berwudu itu hukumnya sunat. Dan lagi kelebihannya, tersebutkan tadi bukan saya dari segi fizikalnya, bahkan dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, bila Nabi SAW dia beritahu ini suara tapak kaki siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sedangkan Bilal masih berehat di muka bumi, di dunia. Suara tapak kakinya sudah ada. Dan Nabi bertanya, apa amalan wahai Bilal? Dia kata, aku, kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, aku senantiasa melazimkan diriku untuk berwudu, dan setiap kali selepas wudu aku akan mendirikan solat yang kita panggil, yang para ulama sebutkannya sebagai solat sunat wudu. Simple, dua rakaat. Jadi begitulah. Di pada hadis yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan secara terperinci, spesifik, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Yang pada hadis yang pertama tadi in general. Baik. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihat penjelasan tentang kalimah at-tuhur. Kalimah at-tuhur yang Nabi sebut, at-tuhuru syatrul iman. Dia merupakan masdar. Masdari maknanya kata terbitan. Kita tahu kita belajar bahasa Arab, kata Al-Quranul Karim yang mediumnya adalah bahasa Arab itu terdiri daripada tiga jenis kalimah, tiga jenis perkataan, iaitu ismun, fi'lun dan harfun. Kata nama, kata kerja dan harfun ni kita kata kata sendilah. Baik, sesuatu kata nama itu dia jadi kata nama terbitan diambil daripada kata kerja, from the verb. The noun came from the verb. Kata kerja yang menerbitkan perkataan tuhur itu ialah tahara yatharu. Tahara yatharu, tahara. Past tense, present tense, dan tahara atau tuhur itu adalah merupakan kata terbitan, masdar. Baik, ayatnya yang boleh kita ambil sebagai dalil daripada perbahasan tuhur ni dari segi bahasanya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 48, iaitu penghujungnya. Kata Allah, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang proses pembentukan awan, turunnya hujan, dan penghujungnya apa dia kata. Allah, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dengan kekuasaan Allah, itu kata Allah, kami turunkan daripada langit itu ma'an tahura. Ma'an di sini, ma' artinya air, sifat air itu. Dia nak bagi tahu sifat air itu tadi adalah tahura, suci. Itu air hujan yang suci. Baik, jadi again dalam ayat ini perkataan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja intransitive, yang iaitu dia cuma menunjukkan sifat benda itu, sifat air ini tadi. Dia intransitive atau disebut dalam bahasa Arabnya fi'il lazim. Biasa fi'il lazim, Macam saya buat ayat yang simple. Kharaja Muhammadun minal masjid. Ha. Ayat kharaja Muhammadun tu, kharaja tu itu fi'il lazim biasa. Ayat yang yang biasa, yang dia tidak memberikan kesan kepada orang lain. Muhammad telah keluar daripada masjid. Ha, dia nak keluar daripada masjid, pergilah keluar. Takkan dia nak ajak semua orang, jom pakat keluar. Jangan dengar kuliah ni. Tak. Ya, dia nak keluar. Ha, begitu. Tapi kalau saya tukar sedikit perkataan kharaja tu menjadi akhraja. Ha. Macam contoh, akhraja Muhammadun an-nuquda minal jayb. Muhammad telah mengeluarkan wang daripada koceknya. Akhraja Muhammadun an-nuquda min jaybihi. Tengok, daripada kharaja saya tambah alif depan dia. Tak ada whiteboard sini. Tak apalah. Alif tu hamzah depan dia, akhraja, dia sudah menjadi fi'il mutaaddi atau transitive. Maknanya ada dia memberikan efek, kesan. Kesan dia apa? Dia membuat satu perbuatan, mengeluarkan. Apa yang dia keluarkan? Ada benda yang dia keluarkan. Dengan sebab dia melakukan perbuatan mengeluarkan tu, efek dia keluar benda tu, iaitu wang tu daripada poketnya. Ha, jadi macam juga perbahasan perkataan taharah ni tadi. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya, menggunakan perkataan yang tadi, ya, intransitive, dan juga, ya, kata kerja transitive. Baik. Bila kata kerja transitif, bunyi dia akan menjadi tahara. Taharahu tathira. Tahara yutahhiru tathhir. Ya, ataupun tatahhur. Ha. Baik, artinya bila dijadikan intransitif, fi'il madi, fi'il madi pula, fi'il mutaaddi, dia, ya, menjadi atau kita terjemahkan menjadi mensucikan, menyucikan. Ha, maknanya air tadi dia bukan saja suci tetapi menyucikan. Kalau bagi air kopi, dia suci. Masya-Allah, minumlah banyak mana pun. Ya, dia suci, dia tak ada masalah. Tetapi dia tidak menyucikan. Tapi kalau air, ya, air hujan, air dari langit atau air sungai, air mineral, dia suci lagi menyucikan. Ha, dia begitu. Baik. Kenapa kita sebutkan ini? Supaya kita dapat, ya, mukjizat ilmiah daripada penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bila kita baca Al-Quran, Allah berinteraksi dengan kita dengan, ya, secara sama ada kita sedari ataupun tidak, dia transfer the knowledge to us. Ha, cuma knowledge tadi we have to discuss it. Kita kena perbincangkan agar kita, ya, tidak, ya, misunderstood, tak salah faham. Baik, saya ambil, ya, pada perenggan perbincangan kita yang keempat ni, saya ambil ayat yang merupakan, ya, ayat yang menjadi dasar perbincangan pada setiap kali kita membincangkan tentang bab bersuci, sama ada wudu ataupun mandi janabah, atau membincangkan tentang hukum, ya, batalnya wudu itu tadi. Ya, perbincangannya luas. Ayatnya dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, saya bukan nak kupas dari sudut the understanding of fiqh dia, tapi nak ambil perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi, ya, iaitu intransitive, transitive dan juga, ya, mu'jizat ilmiah padanya. Jadi saya bacakan untuk keberkatan kita bersama surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik. Sadaqallahul azim. Yang pertama kita lihat di sini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh confirm. Sure. Kita semua ni tak ada seorang pun yang tak sayang anak kita. Kita kata anak cucu kita lah. Tak ada seorang pun yang tak sayang. Sebab itu zuriat keturunan kita. Kita orang Melayu kata apa? Tatang bagai minyak yang penuh. Kita kasih sayang. Kita ajar dia. Dan kita tak akan jealous kalau anak kita tu lebih hebat, lebih pandai daripada kita. Kalau kita boleh jumping smash main badminton, kalau anak kita lebih pandai daripada kita, oh, kita punya bangga cerita. Oh. Itu tanda kasih sayang kita kepada anak kita. Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Jadi Allah ajarkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, tata cara, kaifiat, bagaimana untuk beribadah. Hatta bab wuduk tu dia ajarkan step by step. Di mana Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian nak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Tata cara, kaifiat wuduk. Sampailah wa arjulakum ilal ka'bain, sampailah pada bab membasuh kaki pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke buku Nabi. Dan kemudian Allah mengingatkan, wa in kuntum junuban fattahiru, kalau seandainya kalian dalam berjunub maka bersucilah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ganti daripada air itu tadi, iaitu fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum. Artinya kita sebutkan tadi, selain daripada perbincangan bab air, juga ada bab berkenaan dengan tayamum yang melibatkan debu tanah. Dan kalau masuk bab mughalladhah tu, najis mughalladhah, cara menyucikan najis mughalladhah itu tadi, hendaklah salah satu daripada 7 kali basuh itu tadi dicampur salah satunya dengan dengan tanah. Dan ternyata elemen yang terdapat pada tanah itu tidak mampu untuk digantikan dengan deterjen, dengan sabun. Kerana tanah itu dia menyucikan, dia membersihkan semua virus dan sebagainya yang tidak mampu dilakukan oleh sabun, oleh deterjen. Dan ini satu lagi daripada mukjizat ilmiah yang boleh kita ambil daripada ayat ini tadi. Dan dalam bab tayamum ni Allah ajarkan, famsahu biwujuhukum wa aydikum, iaitu sapulah muka dan tangan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam perenggan seterusnya dalam ayat ini, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala bukannya dengan mengaturkan syariat ni, kerana Allah itu musyarri', Allah Subhanahu wa taala itu pengatur kepada sistem syariat, undang-undang yang kita jalani ini tadi. Termasuklah dalam bab ibadah ni. Allah bukan nak min haraj. Allah bukan nak jadikan kita berada dalam keadaan susah payah, mengalami kesusahan. Tapi Allah nak apa? Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah nak kan kita untuk berada dalam keadaan yutahhirakum. Allah nak menyucikan kehidupan kita ni supaya kita berada dalam keadaan, sentiasa dalam keadaan suci. Again, dia back to bab wuduk tadi. Sebab cara untuk kita kekal dalam keadaan suci ialah dengan berwuduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan ayat ini, wal yutimma ni'matahu 'alaikum. Supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas kalian dan supaya kalian bersyukur atas semua nikmatnya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 222. Kita ambil penghujung daripada ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu suka kepada orang yang sentiasa bertaubat dan Allah mencintai orang yang sentiasa bersuci. Jadi perkataan tawwabin yang digandingkan dengan At-tawabin yang digandingkan dengan perkataan al-mutatahhirin dalam ayat ini, ayat 222 daripada surah Al-Baqarah, menunjukkan bukan saja suci itu daripada segi fizikal luarannya, daripada bab wuduknya, tapi suci daripada segi dalamannya, daripada segi rohaninya, iaitu dengan kita memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah sesuai yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, inni la atubu wa astaghfiru ilallahi fil yaumi aksar min 100 marrah. Sungguhnya aku bertaubat, beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam lebih daripada 100 kali. Jadi kita sebutkan dalam ayat ini perkataan at-tawabin dan al-mutatahirin digandingkan. Bila mana Allah sebut yuhibbu, Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Maknanya gandingan dia. Yang pertama, dengan kita melazimkan suci dari segi luaran, itu menggalakkan kita untuk menyucikan diri kita daripada segi rohaninya dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran. Dan tentulah bila kita nak baca Al-Quran, kita berwudu, menyucikan, menjadikan kita dalam keadaan tahar, dalam keadaan bersuci. Dan itu menggalakkan lagi kita untuk melakukan ibadah, baca Quran dan melakukan solat-solat sunat, zikir dan sebagainya. Lagi ditambah dengan itu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang mulut kita ni rasa berat untuk berzikir, untuk bertasbih. Maka Nabi datangkan satu cara dia. Ya. Tapi Nabi tak sebut secara direct. Nabi kata apa? Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Dalam riwayat lain menyatakan ma'a kulli salat. Ya, Nabi ni dia concern dengan umat dia. Boleh buat ke tak boleh buat? Macam dalam bab tarawih. Nabi mana malam pertama tu, Nabi tak sebut pun solat tu solat tarawih. Ya, tapi Nabi mendirikan solat-solat sunat di malam Ramadan, sahabat tengok, sahabat ikut. Makin lama makin ramai, ramai, ramai. Dan Nabi pun mengimami solat tadi, ya, samalah macam solat tarawih yang kita lakukan. Nah, walaupun di situ ada perselisihan 8-20, itu biasalah, ya, perbincangannya. Kemudian malam kedua, malam seterusnya Nabi tak keluar. Dan Nabi jelaskan, laqad alimtum min san'ikum walakinni lam akhruj ilaikum khashitu an tufradu alaikum fata'jizu. Tengok Nabi concern. Dia tak, aku tahu apa yang kalian lakukan. Maknanya kalian tunggu aku untuk sama-sama mendirikan solat yang kemudiannya, ya, oleh para ulama kita dipanggil solatut tarawih. Ya. Tapi Nabi kata aku tak keluar, khasyitu an tufrada, kerana aku takut solat itu, iaitu solat tarawih ini akan tufrada, akan difardukan, akan jadi wajib. Fata'jizu, maka kalian akan lemah, tak mampu melakukannya apabila dia sudah berstatus fardu. Ni yang solat lima ni pun miss juga. Soru, sabda nalerka dia tak miss, tapi solat dia boleh miss. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi nak sebut di sini, Nabi concern, boleh ke tak buat, boleh buat ke tak boleh buat umat dia. Bukan Nabi takut yang tak boleh buat tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abu Ubaidah. Masya Allah, ini semua panglima-panglima, perwira-perwira. Bukan saja hebat di medan laga, tapi juga hebat dalam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lamanya mereka, ya, sehingga bengkak kaki-kaki mereka sama macam bengkaknya kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi ialah umat yang datang kemudiannya ini, yang bila fardu tadi jadi menyusahkan, jadi tak mampu. Jadi pada hadis yang kita sebutkan tadi, laula anna syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat atau ma'a kulli salat. Nabi kata apa? Kalaulah tidak menyusahkan, asyukku ala umat, kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh. Kalau Nabi dah suruh, ya, maka dia akan jadi wajib. Tapi Nabi kata, la amartuhum bisiwak, nescaya aku akan suruh, perintahkan, wajibkan mereka untuk siwak, bersugi setiap kali mereka hendak mendirikan solat. Baik, ada ulasan sedikit di sini, ya, kerana masa, saya ulas sedikit. untuk lanjutannya tuan-tuan boleh tengok dalam bab siwak, macam mana Nabi gunakan siwak dan apa fadilat kelebihan bersiwak. Ulasannya ada orang kata okey, kita tak ada kayu sugi, jadi berus gigilah. Dan buat gigi pun sekarang ada miswak, ada apa yang diambil ekstrak daripada kayu sugi tu. Baik, itu pun boleh. Cuma kalau kita mampu untuk again back to basic, kembali kepada the original, kita boleh dapatkan kayu sugi yang fresh, kawan bawa ke daripada Makkah, daripada Middle East, kita gunakan. Kerana pada kayu sugi itu tadi, saya lupa kisi kandungan dia, dia ada sodium dan sebagainya. Yang jelas dia tak ada fluoride. Kerana fluoride, doktor sini pun boleh explain, ada keburukan pada fluoride itu tadi. Yang mana pada sebatang kayu sugi itu semua ada mineral-mineral yang membawa kebaikan kepada bukan saja bahagian mulut, membantu amylase, enzyme pada amylase, pada air liur itu tadi untuk penghazaman, tapi juga membersihkan bahagian mulut, ruang rongga mulut dan lidah kita. Dengan itu memudahkan kita untuk menuturkan zikrullah dan Al-Quran. Jadi betulan dengan ayat daripada daripada surah Al-Baqarah ayat 222 tadi, sebenarnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan konsep penyatuan di antara at-tawabin dan al-mutatahhirin. Macam mana nak mudah beribadah, iaitu dengan jadikan kita al-mutatahhirin, sentiasa dalam keadaan bersuci. Baik, kemudian ada satu hadis lagi yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Ya bunayya, Nabi panggil Anas ni dengan insya-Allah panggilan yang wahai anakku. Walaupun Anas bin Malik tu bukan anak dia, tapi punya Nabi sayang kepada para sahabat dia, memberikan penghormatan yang sebegitu rupa. Walaupun sahabat ni tadi muda, remaja berbanding dengan usianya. Ya bunai, wahai anakku, ini istata'ta alla tazala ala taharatin faf'al fa innahu man atahu al-maut wa huwa ala wudu'in u'tiya ash-shahada. Wahai anakku, dia tadi pesan pada anak. Dan sudah tentu pesanan ini untuk kita. Seandainya engkau mampu, sentiasa berada dalam keadaan taharah, maka lakukanlah dia. Maknanya sentiasalah dalam keadaan bersuci, taharah dalam keadaan wudu. Kenapa kata Nabi? Kerana sesungguhnya mereka yang didatangi maut, didatangi ajal, dalam keadaan dia berwudu, maka dia diberikan u'tiyah syahadah, dia diberikan syahadah, diberikan pahala mati syahid. Tapi kalau dah tidur, bukan tidur dalam masjid, saya tak kata sesiapa ni, tidur dalam masjid yang tegak itu tak batal lah. Sementara tunggu khatib punyalah berapi, dia boleh kan, dia boleh pasang gear 3, gear 5 kan? Itu cerita lain. Ni yang memang tidur, kan dah batal wuduk, dah tidur. Maksudnya hatta nak tidur sekalipun, kita pastikan berwuduk terlebih dahulu. Laksana orang yang telah menjadi mayat, apa kita buat bila mandi mayat? Penghujungnya apa? Wudukkan mayat tadi. Dah mayat dah, itulah dia. Jadi gesaan Nabi SAW dalam bab ini tadi. Baik, seterusnya, sebagai penutup, izinkan saya, give me another insyaAllah 5 minutes. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Hadis ini bukan saja dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi juga imam-imam yang lain, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Kerana ini hadis yang sangat penting, dan kita pun insya-Allah sedia maklum berkenaannya, yang juga masuk dalam bab taharah, bab bersuci. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang fitrah. Khamsun minal fitrah. Lima perkara yang merupakan perkara ini fitrah. Bila kita sebut fitrah, ianya our needs, suatu yang kita perlu. We need it. Yang perlu kita lakukan dia. Islam Nabi sebutkan lima perkara. Yang pertama al-khitan, iaitu berkhitan, atau bahasa Melayu kita sunat. Kan? Cuma bila orang kata nak masuk Islam, ini masuk Islam kena khitan, kena potong. Janganlah kita berkata begitu. Kita bring them to our religion first. Kita bawa dia dan kita jangan letakkan syarat. You nak masuk agama Islam, you kena potong. Siapa kata begitu? Tak pernah Nabi letakkan syarat itu. Tapi dalam hadis ini Nabi sebutkan. Pada riwayat ini Nabi sebut al-khitan pertama. Pada riwayat-riwayat yang lain lima juga. Tapi susunan dia yang lain. Dia bermula dengan dengan benda yang lain yang akan kita sebutkan. Tapi pada riwayat ini Nabi sebut khitan. Dan kita pun tahu secara secara terperinci kebaikan-kebaikan yang ada pada khitan, walaupun ianya tidak semua mazhab meletakkan bahawa khitan itu wajib bagi lelaki, apatah lagi bagi bagi perempuan. Tapi Nabi sebut ini fitrah. Maknanya kalau kata fitrah, need, dan dia masuk dalam bab taharah. Baik, itu yang pertama. Wal istihdad, kata Nabi yang kedua, istihdad iaitu mencukur bulu ari-ari, bulu bahagian kemaluan. Jadi peliklah kalau ada orang buat statement masa tu mana ada jilat. Hang yang tak hidup zaman Nabi, hang boleh kata masa tu zaman tu mana ada jilat. Kan? Cuba baik tu cakap tu, jangan menuduh sebarangan. Dia ingat kolot sangat zaman Nabi ni, jilat pun tak ada. Lebih pada jilat lagi ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaji tak bab haji tu. Bab haji tu bila Nabi selesai, Nabi nak bertahallul, Nabi tanya sahabat dia, hal indaka mus? Nabi kata mus, bukan maus. Kalau maus jadi pisang. Takkan Nabi nak tanya hal indaka mauzun? Ada pisang ah. Nak buat apa Nabi tanya ada pisang? Nabi tanya hal indaka mus? Mus ni maknanya pisau cukur. Memanglah brand dia bukan jilat. Saya kena sebut ni kerana ini soal akidah. Cakap baik-baik. Kalau sekalipun nak keluarkan statement zaman tu mana ada jilat, lebih mana jilat lagi. Kalau tidak, masakan masa Nabi nak bertahlul tadi, Nabi tanya, adakah do you have pisau cukur? Nabi nak nak bercukur. Jangan kata kolot dengan Nabi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut fitrah yang kedua ni iaitu mencukur. Nabi sebut istihdad, maknanya cukur, bukan potong, bukan cabut pada bahagian kemaluan itu tadi. Dan saya kena sebut begitu kerana ini penjelasan. Yang ketiga, natful ibti, iaitu cabut ketiak. Nabi kata, Nabi sebut perkataan dia natful. Natful ni cabut, bukan cukur. Ada orang tanya, habis kalau cukur tak boleh ke? Cukur bolehlah, cukurlah sampai licin. Tapi yang Nabi kendaki fitrahnya ialah cabut. Baik, ada orang buat kajian, apa beza cabut dengan cukur? Beza dia dari segi hormon. Bila Nabi kata cabut tu, ya itulah yang memenuhi sebenarnya hormon. Dari segi bau lah, apa semua tu, yang orang keluarkan produk odorono, odorene, tak apa benda apa semua tu, itu berdasarkan kajian. Jadi dia back to sebenarnya Nabi tak sebut lah ini hormon dia tak boleh cabut bahagian kemaluan, kena cukur. Lepas tu hari, apa bahagian ketiak ni kena kena cabut. Nabi tak jelaskan. Tapi bila orang moden buat kajian, Masya Allah, dia menunjukkan betapa cakap Nabi, pesan Nabi itu ada nilai mu'jizat padanya. Baik, itu teruskan. Yang keempat, Nabi kata wa taqlimul adfar, iaitu memotong memotong kuku ni tadi. Taqlimul adfar, memendekkan, memotong kuku itu merupakan fitrah. Dia janganlah dia buat pertandingan kuku terpanjang di dunia, nak masuk Guinness Book of Record kuku siapa paling panjang. Itu di luar daripada fitrah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, ini jangan salah faham. Nabi kata qassu syarib, iaitu memotong misai. Yang ini Nabi sebut qassu syarib. Nabi Nabi kata potong misai. Bila cukur tak boleh ke? Cukur nak cukur, cukurlah. Kan? Saya bukan kata ni sebab saya pun guna jilat juga, saya pun cukur juga. Bukan. Tapi Nabi sebut qassu. Iaitu potong atau rapikan. Dalam hadis lain Nabi sebutkan ya, hendaklah kalian merapikan misai tadi. Dia kata khaliful yahuda wan nasara, jangan ikut Yahudi dan Nasrani yang dia bela misai serabai kan. Kemudian dia tak jaga kebersihan dia, kemudian buat pertandingan misai terpanjang di dunia ke, misai tebal ular sawa ke, itu bersalahan dengan fitrah itu sendiri. Jadi kesimpulannya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk ni walaupun kita kata tadi simple, gain back to basic, tetapi mengandungi pengajaran yang begitu mendalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peri pentingnya kita menitik beratkan soal taharah, soal bersuci itu tadi, sesuai sebagaimana penjelasan yang kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa dapat bersuci, mengajarkan, berkongsi dengan orang lain, hatta di kalangan non muslim pun. Kalau kita kongsikan bab taharah ni, bersuci ni, kita jelaskan fakta-fakta ilmiah yang terdapat pada suruhan atau perintah bersuci ini, nescaya insya-Allah akan membuka pintu hidayah buat mereka. Jadi sekian dahulu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan perbincangan kita, pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf atas setiap perkataan atau setiap keterlanjuran perkataan, sehingga ketemu di lain masa. Qulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.